Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Terorisme adalah penyakit dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menakdirkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Sebagaimana telah sahih dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Dan penyakit itu bisa jadi terus menerus, tidak pernah habis. Seperti terorisme ini, bisa jadi terorisme itu, ideologi ini sembuh dari seseorang, alhamdulillah, karena bertemu dengan obatnya. Namun bisa jadi ya, seorang mendapatkan bala, kesempitan dengan terus mengidap penyakit terorisme ini ila an mat, sampai dia mati. Demikian pula keberadaan ideologi ini bisa jadi terus ada di sebuah negeri, bisa jadi berkurang, atau jika Allah berkehendak akan habis, hilang, tidak tampak. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di waktu yang terbatas ini ya, kita akan membahas bab ini ya, dengan tema mengapa teroris tidak pernah habis. Itu tentu ada sebabnya dan tentu ada obatnya. Sudah kita sebutkan tadi di awal pembahasan bahwasanya terorisme ini ya bukan dari Islam. Ideologi ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aksi terorisme pertama kali terjadi di sejarah Islam adalah di masa fitnah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, sampai berakhir pada pembunuhan Khalifah Ar-Rasyid Utsman ibnu Affan pada tahun 35 Hijriah. Taib. Dan insyaallah taala kisah ini ya sesuatu yang kita ketahui bersama. Kenapa sampai terjadi tindak terorisme di tahun itu, dan kenapa korbannya adalah orang yang terbaik di muka bumi ketika itu, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Korbannya beliau. As-sabab, sebabnya adalah karena al-jahlu, karena kejahilan. Ini sebab. Seorang ketika jahil, seorang ketika tidak mengerti prinsip-prinsip Islam, tidak mengerti ya syariat Rasul alaihi salatu wasallam yang demikian indah, sangat rentan dan sangat mengkhawatirkan keadaannya untuk disusupi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jadi sebabnya yang pertama adalah apa? Al-jahil. Apa itu jahil tadi? Kejahilan. Dan selama kejahilan ini ada, maka ini adalah ladang yang sangat subur untuk tumbuhnya ideologi ini, yang akan memakan korbannya dan akan mencetak korban-korban itu menjadi teroris yang melakukan aksi-aksi yang menyimpang, menyelisihi syariat Islam. Wabillahi taufiq. Terbunuhnya Utsman bin Affan berasal dari ya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, yang dia berusaha untuk ya menghancurkan salah satu pokok dari pokok-pokok akidah, yaitu mendengar dan taat kepada waliul amr. Ini salah satu yang ingin dihancurkan oleh kaum teroris. Berusaha untuk mematahkan prinsip agama ini, as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada waliul amr fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Maka Abdullah bin Saba ini bergerilya, datang ke Mekah, datang ke wilayah Najd, Mekah, Madinah, Taif, mencari mangsa untuk menanamkan kebencian kepada sahabat Utsman bin Affan. Tetapi usahanya gagal. Kenapa? Karena kaum muslimin di tempat-tempat itu ya, memiliki ilmu. Dan banyak para ulama, para sahabat. Gagal Abdullah bin Saba menanamkan ya racunnya di tempat-tempat tadi. Sampailah dia di Mesir. Ada huwa syahid. Ini syahidnya. Dia berjumpa dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jauh dari syariat Islam. Maka dia pun berusaha untuk menanamkan pemikirannya, yang menyebarkan racunnya di tengah penduduk Mesir, yang kebanyakan mereka notabene-nya adalah orang-orang yang apa? Jahil. Dihembuskan kebencian kepada Utsman bin Affan, ya, menjelek-jelekkan pemerintahannya, menjelek-jelekkan kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan, terus demikian dihembuskan sampai runtuh prinsip ini di tengah-tengah mereka, dalam hati mereka sudah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sampai terjadilah apa yang terjadi, di mana penduduk Mesir al-juhal, orang-orang yang jahil, ya, yang telah runtuh prinsip ini dengan sebab syubhat yang dilemparkan oleh Abdullah bin Saba, al-Yahud melakukan pergerakan besar-besaran ke Madinah, sampai kemudian dikepunglah rumah Utsman bin Affan, yang meminta untuk Utsman bin Affan melepaskan kekhilafahannya, di saat para sahabat ketika itu kebanyakannya pergi ke Makkah untuk melakukan ibadah haji, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, melakukan ibadah haji dan tidak pernah menyangka bahwasanya Utsman bin Affan akan terbunuh ketika itu. Wabillahi taufiq. Jadi fitnah yang terjadi pertama kali di dalam sejarah Islam, aksi terorisme yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba dengan menghancurkan salah satu prinsip-prinsip Islam, mendengar dan taat kepada waliul amr, apalagi yang menjadi waliul amr adalah khalifatur rasyid. Khalifah. Jadi menunjukkan ya betapa jauh standar orang-orang tadi, yakni sangat-sangat jahil. Sampai tidak mengenal siapa Utsman bin Affan. Seakan-akan keutamaan Utsman bin Affan itu sudah tidak ada sama sekali. Padahal Utsman bin Affan adalah ahlul jannah, dijamin surga. Dan beliau adalah menantu Rasul alaihi salatu wassalam, dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan beliau. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sebab, di antara sebab-sebab yang menjadikan ya ideologi ini, terorisme ini ya, terus ada dan tidak pernah habis. Selama kejahilan itu ada biddin ya, dan tidak diperangi, maka ya, akan menjadi ladang yang sangat subur untuk terus adanya paham-paham yang sesat, termasuk kaum teroris ini. Bisa difahami, Mas? Nah, ngantuk ya, Mas ya. Nah, ngantuk ini penyakit. Obatnya adalah apa? Tidur, silakan tidur. Gitu. Baik. Nah, apa? Itu Masya Allah. Nah, ini selalu di depan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Perlu wudu tidak? Atau sudah hilang? Sudah hilang. Baik. Kita lanjut. Ini yang dibahas pertama kali di dalam apa namanya? Majalah ini. Dan saya sampaikan karena waktu terbatas ya, para pemuda ini khususnya thullabul ilm harus mengerti pembahasan ini. Harus membaca pembahasan ini. Ya. Di bab yang pertama ya, ditulis di sini kebodohan adalah lahan subur terorisme. Dan itu nyata. Al-jahl bid-din. Bukan hanya lahan subur terorisme, lahan subur semua penyakit. Lahan subur semua penyimpangan. Lahan subur semua kerusakan. Al-jahlu. Kejahilan. Dan kejahilan sekali lagi adalah penyakit. Dan obatnya adalah ar-rujuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kejahilan, di sini Nabi mengatakan ya, ada obatnya kejahilan itu adalah as-su'al, bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada para ulama ya, termasuk permasalahan ini ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sebab yang pertama kenapa teroris tidak pernah habis. Bil ikhtisar, dengan ringkas seperti itu. Kemudian sebab yang kedua, kenapa terorisme itu terus ada? Di antara sebabnya adalah adanya du'at ila abwaabi jahannam. Para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam, berpakaian dengan pakaian dai, ya, berbahasa dengan bahasa dai, yakni ayat Al-Quran yang dibaca, hadis yang dibaca, tetapi, ya, yang dia serukan sejatinya adalah kesesatan, bukan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang Nabi alaihi salatu wasallam sangat mengkhawatirkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi silsilah al-hadis as-sahihah, beliau mengatakan ini, yakni Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda yang kurang lebih maknanya, innama akhwafu ma akhwafu alaikum, atau innama akhwaf ma akhwafu alaikum al-a'immat al-mudillin, innama akhwafu ma akhwafu alaikum al-a'immat al-mudillin, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah al-a'immatul mudillin. Al-a'immatul mudillin. Imam-imam, pemimpin-pemimpin, dai-dai, pendusta, penyesat. Ini. Jadi jangan disangka kaum teroris tidak punya dai. Jangan disangka kaum teroris, ya, tidak ada yang bisa bahasa Arab. Jangan disangka kaum teroris ya, tidak ada yang kemudian baca Quran, tapi tidak bisa baca Quran. Indahum syubah. Mereka punya syubhat-syubhat. Ya. Ini yang dikhawatirkan ya, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini disebutkan dalam salah satu bab ya, di dalam majalah ini ya, di halaman 41, sebuah judul peletak fondasi terorisme internasional. Ada judul seperti itu. Peletak fondasi terorisme internasional. Yani tokoh-tokoh terorisme internasional. Dan tokoh-tokoh ini dikultuskan. Tokoh-tokoh ini punya tulisan-tulisan. Tokoh-tokoh ini punya makalah. Ya. Punya pendapat-pendapat, tulisan-tulisan, ya, karya-karya tulis yang ternyata tidak ditulis dalam satu cetakan, dua cetakan, yakni beratus-ratus cetakan, ya, berjuta-juta buku dicetak dan disebarluaskan di seluruh penjuru dunia. Menjadi konsumsi kaum muslimin. Yang kebanyakan mereka jahil dari sebab yang pertama. Ya. Maka bertemulah sebab yang pertama dan sebab yang apa? Yang kedua ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan tidak diragukan mereka adalah a'immah, pemimpin-pemimpin penyesat. Seperti contohnya di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, disebutkan tentang salah satu tokoh yang dia banyak sekali tulisan-tulisannya, yang dari tulisan itu terlahirlah ya, orang-orang yang terjatuh kepada pemikiran mata terorisme. Seperti Sayyid Qutb. Sayyid Qutb disebutkan di sini. Sayyid Qutb ini bukan sosok biasa. Tetapi dia punya tulisan yang sangat banyak. Di antara tulisan dia yang bisa dikatakan spektakuler dan banyak orang memuji, ya, banyak orang membaca, ya, banyak orang kemudian menjadikannya sebagai rujukan adalah bukunya yang berjudul Fi Dhilalil Quran. Fi Dhilalil Quran, tafsir. Tafsir Fi Dhilalil Quran. Wabillahi taufik. Belum lagi buku-buku dia yang lain. Belum lagi buku-buku dia yang lain. Yang ternyata di dalam bukunya penuh dengan banyak sekali penyimpangan. Seperti di antaranya, penyimpangan ini bukan penyimpangan yang ringan. Di antara penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam bukunya Sayyid Qutb, ya, celaan dia atau istihza dia kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak lepas dari apa? Sindirannya. Ini luar biasa sudah. Kalau Nabi Musa saja tidak lepas dari apa? Ya, sindiran, ya, kalimat-kalimat yang miring. Lalu bagaimana kalau bukan nabi? Ya atau tidak? Ya. Istihza. Di bawahnya lagi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dicela. Ya. Nah, sekarang kalau Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, dicela, lalu bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah yang ada saat ini, orang yang adil saja, yang baik saja, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, tidak lepas dari celaan-celaan orang-orang yang berpemikiran seperti Sayyid Qutb ini. Lalu bagaimana dengan selain pemerintah yang dipimpin oleh siapa? Ya, Utsman bin Affan. Ya atau tidak, Mas? Ya. Utsman bin Affan. Baik. Kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah kelanjutan dari kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Tidak menganggap kekhilafahan siapa? Utsman bin Affan. celaan-celaan dengan kebijakan-kebijakannya Utsman bin Affan. Ya. Padahal siapa dia? Siapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Ya. Ahlul Jannah. Utsman bin Affan ahlul Jannah, penduduk surga. Ya. Masih berjalan di muka bumi, orang sudah yakin ahlul Jannah beliau ini. Bahkan beliau pun juga demikian, meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masih hidup, manusia sudah tahu huwa min ahlil Jannah. Wabillahi taufiq. Kemudian diantara yang tertulis di dalam bukunya Sayyid Qutb, saya bacakan dalam majalah disebutkan di sini. Yang terkait dengan tindak terorisme ini, ada dua diantara kesalahan besar Sayyid Qutb. Sayyid Qutb menganggap bahwasanya masyarakat kaum muslimin sekarang ini, ya, adalah masyarakat yang sudah terjatuh kepada kejahiliahan. Ya. Sayyid Qutb berkata, sesungguhnya jahiliyah adalah sebuah keadaan dan fenomena. Ia bukan masa yang terkait dengan penanggalan zaman. Jahiliyah pada hari ini telah menyebar di setiap penjuru bumi dan pada aneka ragam keyakinan, madhab dan undang-undang serta hukum. Zaman telah kembali seperti keadaan saat awal datangnya agama ini. Coba perhatikan kalimat ini. Zaman ini telah kembali seperti keadaan saat awal datangnya agama ini kepada manusia dengan la ilaha illallah. Zaman ketika Rasul diutus zaman apa? Jahiliyah, salah total. Itulah yang diyakini oleh Sayyid Qutb. Ya. Kemudian dengan tegas dia mengatakan, kalau tadi mungkin masih maknanya. Ya. Kalau dia mengatakan zaman ini itu seperti zamannya Rasul lagi, berarti apa? Kafir kan begitu. Tapi itu mungkin masih belum jelas. Dijelaskan dengan ucapan dia sesudahnya. Sungguh manusia telah murtad. Manusia telah murtad. Ya. Dan seterusnya. Ya. Mereka telah berpaling dari la ilaha illallah. Walaupun sekelompok orang dari mereka melantunkan la ilaha illallah berulang kali di menara-menara masjid. Yakni muadzin. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam azan-azan mereka di menara-menara masjid, mereka dikatakan murtad. Ya. Wabillahi taufik. Dan seterusnya sampai pada kalimat dosa mereka lebih berat dan azab mereka lebih keras pada hari kiamat karena mereka telah murtad menuju peribadatan kepada makhluk setelah jelas bagi mereka petunjuk. Dan karena sebelumnya mereka berada di atas agama Allah. Kurang apa ini sudah? Ini ucapan Sayyid Qutb. Jadi muadzin-muadzin itu kafir, murtad. Dan secara tegas dia mengatakan di zaman ini, ya, manusia telah kembali kepada apa? Masa jahiliyah. Seperti di saat Nabi alaihi salatu wasallam diutus. Zulm, kezaliman yang luar biasa ini. Ini hukum kepada masyarakat. Lalu sekarang hukum dia kepada pemerintah dan penguasa saat ini. Apa kata dia? Di dalam fi dhilalil Quran dia mengatakan, sesungguhnya tidak ada di muka bumi pada hari ini negara muslim dan masyarakat muslim. Tidak ada negara muslim dan masyarakat muslim. Jadi semuanya negara apa? Kafir, dan masyarakatnya adalah masyarakat apa? Kafir. Tidak tahu dia sadar atau tidak, dia termasuk masyarakat. Ya. Mengucapkan kalimat itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, bukunya orang ini, ya, dicetak, disebarluaskan, ya, bi'iddatil lughat, dengan berbagai macam bahasa. Dan di era tahun 90-an, ya, kalau antum sempat membaca buku-buku yang beredar ketika itu dalam bahasa Indonesia, sudah banyak tulisan-tulisan mereka. Dan sebelumnya saya yakin juga ada. Karena kita baru mengalami masa-masa itu. Buku-bukunya Abul A'la Al-Maududi, buku-bukunya Yusuf Qardawi, buku-bukunya Sayyid Qutb, ya, buku-bukunya Sa'id Hawa, ila akhirihi dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini saya sebutkan salah satu contoh, belum lagi yang lain. Ini penyakit yang kedua, atau sebab yang kedua kenapa ya terorisme ini tidak pernah habis. Adanya a'immatul mudillin, imam-imam penyesat. Lalu apa obatnya? Kalau yang pertama tadi al-jahlu, ya, obatnya adalah apa? Ar-ruju' ilal kitab wa sunnah. Kembali kepada al-kitab wa sunnah. Belajar ilmu agama. Ya. Para pemuda ini wajib belajar. Pokok-pokok akidah salaf. Pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bentengi kita semuanya, keluarga kita, para pemuda kita. Ya, dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Obatnya adalah itu yang pertama. Adapun obat yang kedua, adanya a'immatul mudillin adalah salah satu prinsip dari prinsip ahlus sunnati wal jamaah, wa huwa at-tahdzir minasyarr wa min ahli syarr. Obatnya adalah itu, tahdzir, memperingatkan umat dari kejelekan orang-orang ini, memperingatkan umat dari buku-bukunya, memperingatkan umat dari pemikiran-pemikirannya. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin, ya. Karena bahayanya ya buku-bukunya Sayyid Qutb, ya. Dan akibat buruk dari buku-bukunya, maka para ulama ahlus sunnati wal jamaah jazahumullahu khairan berusaha untuk melaksanakan salah satu prinsip dari prinsip akidah ini, at-tahlir minal bidah wa ahlil bidah, at-tahlir minasyar wa ahli syar, memperingatkan umat dari kebidahan dan ahlul bidah, memperingatkan umat dari apa, kejelekan dan ahlus syar. Di antara yang apa namanya ya melakukan ini adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah, selalu mereka terdepan. Di dalam kitab ini ada sebuah judul, ya, fatwa ulama Arab Saudi tentang radikalisme dan terorisme. Ya. Ini diantara yang dilakukan oleh para ulama. Karena adanya a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin kesesatan, maka berdirilah pemimpin-pemimpin al-haq untuk memperingatkan umat dari a'immatul mudillin. Disebutkan di sini para ulama ahlus sunnah di Arab Saudi, ya, di antaranya di Arab Saudi, ya, yang dijuluki sebagai ulama Wahabi, ini tuduhan yang apa namanya dimaksudkan untuk menjauhkan dari mereka, sangat keras menentang radikalisme dan terorisme. Para ulama tersebut di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, Syekh Salih Al-Luhaidan, Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan masih banyak yang lain. Dan terkait dengan buku-bukunya Sayyid Qutb, ya, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali jazahullah khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dan beliau dan seluruh kaum muslimin, para ulama, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatihin na'im. Ya, amin ya rabbal alamin. Syekh Rabi Ibn Hadi termasuk yang paling gigih di dalam mengingatkan umat dari kejelekan ini. Sampai salah satu mukaddimah buku beliau yang membantah Sayyid Qutb, dia mengatakan, bagaimana mungkin saya akan diam? Sementara buku-bukunya Sayyid Qutb dicetak malayin, jutaan sudah, disebarkan seluruh penjuru dengan berbagai macam bahasa. Kemudian kita diam. Sementara ada kewajiban bagi seorang yang alim untuk memberikan peringatan kepada umat dan tidak menyembunyikan. Walaupun bukunya Sayyid Qutb misalnya belum sampai di sebuah daerah. Misalnya, dan itu sangat baik sepertinya. Tapi mungkin bisa jadi di salah satu tempat. Ya, bukunya Sayyid Qutb belum sampai. Bukan berarti kemudian, oh belum sampai kebidahannya Sayyid Qutb ke sini. Jangan bicara tentang Sayyid Qutb. Ya. Ini juga kalimat yang ya jelek. Ya. Ya. Taib. seperti ucapan sebagian dai, ya, mutalawin, ya, yang mengatakan ihauturof belum sampai di mana, ya, belum sampai di Indonesia Timur. Kenapa kemudian di Indonesia Timur diadakan daurah, ya, dua hari membahas tentang ihauturof? Baik, ini syubhat yang seperti ini, ya, melecehkan salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu at-tahdzir minasyar. At-tahdzir minasyar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Baik. Walhamdulillah satidah kita juga di negeri ini terus berusaha untuk mengingatkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya. Ya. Termasuk terorisme. Banyak sekali daurah-daurah, muhadarah-muhadarah tentang apa? Ya. Terorisme. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawed, ya. Al-Ustaz Luqman Ba'abdu, Al-Ustaz Qamar Su'aidi, Al-Ustaz Usamah Mahri, ya. Dan asatidah yang lain dari asatidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Di sini ditulis judul-judulnya dan bisa di apa namanya dapatkan file-file suaranya. Yang menunjukkan asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah juga memiliki hirs, semangat untuk, ya, memberikan penerangan kepada umat tentang bahayanya apa? Radikalisme, terorisme. Ya. Dalam keadaan ini bukan sesuatu yang tanpa resiko. Ya. Tidak ada namanya dakwah tidak ada resiko. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, wajib atas kita saling ta'awun, bantu membantu, ya, di dalam kita memberikan penerangan kepada ummah, termasuk program yang sedang kita lakukan bersama ini, program tebar media, ya. Kita berusaha untuk menebarkan media Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, untuk memberikan andil semampu kita, ya, agar nanti di hadapan Allah Azza wa Jal kita juga, ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Azza wa Jal. Selama kita masih punya kemampuan, ya, untuk kita berbuat, ya, mari kita berbuat. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyebarkan majalah, ya, edisi khusus yang pertama, tercetak hampir 200 ribu eksemplar, ya, majalah dengan judul Komunisme, ya, Memerangi Komunisme. Ini juga teror, tetapi terorisme tapi garis atau ekstrem kiri. Ini komunis. Mereka juga melakukan teror. Haula teroris juga. Ya, tetapi mereka komunis. Tidak mengatasnamakan agama. Tetapi ini terorisme yang dilakukan oleh kaum Khawarij yang mereka mengatasnamakan mana? Islam. Ya. Wabillahi taufiq. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, Salafiyin berusaha untuk, ya, melakukan amal nyata, ya, dengan bersama-sama mencetak majalah ini, ya, mengapa teroris tidak pernah habis, ya. Dan kita juga sampaikan kepada seluruh kru majalah ini jazakumullah khairan, dan asatidah yang berusaha untuk, ya, menyajikan tulisan-tulisan yang bermanfaat insyaallah taala, ya. Nah, sekarang kita ini coba berusaha juga memberikan ta'awun, ya, bagaimana buku ini, majalah ini sampai kepada kaum muslimin, ya, agar mereka mengerti hakikat kebenaran, agar mereka juga mengerti hakikat asyar dan bahaya yang ada di hadapan kita. Ya. Masalah yang dilanda di negeri ini atau melanda negeri ini sangat kompleks. Komunisme, terorisme, belum lagi Syiah. Ya. Syiah, Rafidhah. Ya. Yang mereka juga terus melakukan konsolidasi, melakukan ta'awun bainahum di antara mereka. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah tidur. Tidak ta'awun. ya, menyendiri, berlepas diri dari ikhwanuhu, dari saudara-saudaranya. Ada khudlan. Ini kerugian. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi barangkali ini yang di antara perkara yang tampak yang bisa kita sampaikan di sini, ya. Pembahasan-pembahasan yang sangat bagus dari masalah ini, ya. Yang masing-masing pembahasannya juga penting untuk kita, apa namanya, kita telaah. Tetapi setidaknya ada dua hal tadi. Ya, sebab kenapa terorisme ini terus, tidak pernah habis. Di antara yang pertama adalah jahil, kejahilan terhadap agama. Taib. Dan telah tampak orang-orang khawarij, teroris adalah orang-orang yang jahil. Ya. Tidak faham tentang apa yang mereka baca dari ayat Al-Quran. Coba bayangkan. Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Al-Khariji. Khawarij. Membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sudah siapkan pedang cukup lama. Dia pergi ke Kufah. Berjumpa dengan teman-temannya orang-orang Khawarij. Sisa-sisa yang sudah ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan pada tahun 39 Hijriah. Datang ke Kufah sengaja menanti waktu untuk membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Pedang dia rendam ya, di dalam racun sudah. Pedang beracun sudah. Di malam hari bulan Ramadan. Ya. Tanggal 17 bulan Ramadan menjelang subuh. Dan memang datang waktu sholat subuh. Keluar sahabat Ali bin Abi Thalib berjalan menuju ke masjid di Kufah. Ada rojul, ya, Asyaqi, Abdurrahman bin Muljam, menanti Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya. Begitu Ali bin Abi Thalib lewat, maka dia tebaskan, ya, pedang itu persis mengenai kening sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kening yang dulu ditunjuk dengan telunjuk Nabi alaihi salatu wassalam di masa Ali masih hidup. Nabi mengatakan, wa ashqal akharin alladhi yat'anuka ya Ali. Ashqal akhirin, orang yang paling celaka adalah orang yang yat'anuka, yakni memukulmu, wahai Ali bin Abi Thalib. Telunjuk beliau ditunjukkan ke arah keningnya Ali bin Abi Thalib. Tepat di tempat di situ pedangnya Abdurrahman bin Muljam mengenai kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu hatta tufiya radhiyallahu ta'ala anhu, sampai beliau meninggal. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib jatuh, kemudian ditangkap punya Abdurrahman. Kemudian ada yang mengatakan, "Ya fulan, ini Amirul Mukminin, kenapa kamu bunuh?" Dia bukan Amirul Mukminin. Ya. Dia hanya bapakmu saja. Ini bapaknya Ummu Kulsum. Ketika itu datang Ummu Kulsum, putrinya Ali bin Abi Thalib menangis. Ya. Sedih melihat bapaknya terluka parah. Ketika diingatkan oleh Ummu Kulsum, "Hadza Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin. Engkau perlakukan seperti itu." Apa kata hadza rajul Abdurrahman bin Muljam? Tidak lain adalah bapakmu saja. Dia bukan Amirul Mukminin. Khawarij seperti itu. Ya. Al-jahlu, ya, kejahilan akan memandang perbuatan jelek menjadi kebaikan. Menganggap itu adalah jihad fisabilillah, padahal itu adalah bentuk kemungkaran. Ya. Kemudian sebab yang kedua tadi adalah banyaknya a'immatul mudillin, ya, banyaknya da'i-da'i penyesat, dan usaha kita adalah, ya, memberikan tahdir, peringatan kepada kaum muslimin dari kejelekan mereka. Dan buku ini adalah salah satu upaya kita. Mari kita bersama-sama berjuang. Mari kita bersama-sama menyebarkan majalah ini, ya. Alhamdulillah majalah ini juga sudah dimasukkan di Google Play, ya, bisa di-download, bisa dilihat, ya, apa namanya? Di apa namanya? E-book gratis ini bisa dilihat, ya. Kalau habis ya bisa ditunjukkan ini pada keluarga. Taib. Dan di antara amal yang dilakukan oleh ikhwanna yang juga maskuron, semoga diberi kebaikan dan diberkahi oleh Allah dengan dibuatnya kanal khusus, ya, anti terorisme yang beroperasi 24 jam. Bisa dilihat di sini. Ya. Bisa dibuka pada aplikasi ya, RII, Radio Islam Indonesia. Di situ menyajikan kumpulan audio yang menjelaskan tentang apa namanya terorisme. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan semoga Allah menjaga para ulama kita dan juga kaum muslimin min kulli syarr, dari semua kejelekan. Wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.